Sudahlah. Yes, Musami dan Vida. Wow. Luar biasa. Bisa kalian sama-sama. Luar biasa. Bagaimana komentarin, bagaimana? Komentarnya. Saya betul-betul takjub. Vida. Saya takjub sama Vida. Vida. Sebentar, Pak Yeso.